Maya Sabrina. Tambah ngeluk ya raiso ngetoknya gajah saya yang judul lemari. Amin. Oke sayang, lagu kita mainin ada terlambat ya, benci betul. Dan kita bermain bersama Romansa News. Kembali untuk Sabrina, terima kasih sekali lagi. Saudara-saudaraku dari Tulaan juga sudah ada di sini, Monyos ya, teman-teman dari Pejing juga.